mengarungi samudra kehidupan. Kita ibarat para pengembara, hidup ini adalah perjuangan. Tiada masa berpangku tangan, setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Allah goyatuna, ar-rasul kuduatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah. Masa berpangku tangan, setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Jihad adalah